Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedar Alun, Berita Sore, edisi hari ini Kamis 1 September 2022 dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Polisi temukan tindak pidana terkait robohnya tobak layar Mindua Banda Aceh. Tak hanya banjir, hujan deras di Aceh Selatan juga sebabkan longsor. Buruh bangunan ditangkap polisi temukan sabu dan rekannya masuk DPO. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Satreskrim Polresta Banda Aceh telah menggelar perkara terkait robohnya tombak layar gedung Mindua Banda Aceh yang sedang dibangun beberapa waktu lalu. Dari hasil gelar perkara Rabu 31 Agustus 2022, polisi menemukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Pasal robohnya tombak layar gedung Mindua Banda Aceh mengakibatkan 13 korban dan sebagian besar mengalami luka berat dan terutama di bagian kepala. Meliputi 11 orang murid, 1 ustazah dan 1 masyarakat yang menolong para korban. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi Joko Krisdianto melalui Kasatreskrim Kompol Emrian Citrayuda mengatakan terkait robohnya tombak layar gedung Mindua Banda Aceh yang sedang dibangun itu statusnya dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 360 KUHP tentang kelalaian menyebabkan orang lain luka berat. Karena dari 13 korban luka ada 3 korban yang luka serius atau luka berat di bagian kepala dialami murid Mindua Banda Aceh. Kompol Rian mengatakan untuk tersangka belum ditetapkan karena akan dilaksanakan gelar perkara berikutnya. Sederalun, banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan sejak Kamis 1 September 2022 pagi dilaporkan cukup parah. Banjir kali ini tidak hanya menggenangi ratusan rumah penduduk, namun badan nasional juga ikut tergenang hingga sempat mengundang kemacetan. Tak hanya itu, hujan deras yang terjadi sejak Kamis pagi ini juga menyebabkan terjadinya longsor di kawasan Gunung Kerambil, Kecamatan Tapak Tuan. Para pengendara yang melintas di kawasan pegunungan Aceh Selatan dihimbau untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim masih melanda kawasan tersebut hingga siang ini. Informasi yang diterima serambinews.com, banjir di Kecamatan Samadua terjadi di Gampong Bate Tunggai, Kutablang, Gunung Cut, Alur Pinang, Kasik Putih, Air Sialang, dan Gampung Cilatang. Gecik Gampung Cilatang, Yasin menjelaskan, banjir yang terjadi di Gampung Cilatang ini diakibatkan meluapnya sungai Samadua hingga luapnya masuk ke pemukiman penduduk dan badan jalan nasional. Sudarlun, Satres Narkoba Polres Pidi menangkap lelaki berinisial SF, 24 tahun, berprofesi buruh bangunan warga Gampung Kliber Dayah Tanoh, Kecamatan Pidi. Pelaku ditangkap dalam penyergapan di pinggir jalan saat polisi menyaru sebagai pembeli di kawasan Klibet, Rabu 31 Agustus sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Pidi AKBP Fadli SIK melalui Kasat Reskrim AKP Rahmat SH kepada serambinews.com Kamis 1 September mengatakan SF diketahui sering bertransaksi sabu di kampungnya sehingga saat pelaku berada di kampung berhasil ditangkap. Ia mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan barang bukti satu bungkus sabu kecil yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,11 gram bersama satu unit ponsel. Menurutnya, hasil pengembangan dilakukan polisi terhadap SF ternyata pelaku membeli barang haram tersebut dari WI yang kini masuk dalam daftar pencarian orang oleh Res Narkoba Polres Pidi. Sederalun, pesona kepulauan banyak tak hanya menarik perusahaan asal Uni Emirat Arab. Ternyata masih banyak investor asing yang tertarik berinvestasi di kepulauan banyak. Seperti halnya investor asal Tiongkok dan negara lainnya. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Aceh Singkil pun tidak lagi mengantungkan harapan satu-satunya pada investasi Uni Emirat Arab. tetapi membuka diri untuk investor dari manapun termasuk pengusaha nasional dan lokal. Hal itu disampaikan pejabat atau PJ Bupati Aceh Singkil, Martunis, saat bertemu dengan Print Production Manager Serambi Indonesia Jamaluddin, General and Commercial Printing Manager Firdaus, and Advertising Manager Hari Teguh Fatria di Pendopo Bupati di Pulau Saru, Singkil, Rabu 30 Agustus 2022 malam. Terkait pasar pariwisata Aceh Singkil, menurutnya, wisatawan lokal semisal Sumatera Utara sangat potensial mengingat sejauh ini pasar lokal tersebut belum tergarap maksimal. Belum tergarapnya pasar wisata lokal lantaran terkendala akses transportasi cepat. Untuk itu, upaya terdekat yang dilakukan pihaknya dalam memajukan pariwisata dan menggait investor dengan mengusulkan pembukaan penerbangan perintis ke Bandara Sheikh Hamzah Fansuri Aceh Singkil, mengingat kendala yang selama ini terjadi adalah tidak adanya moda transportasi cepat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tantangan multidimensi saat ini melanda berbagai negara di belahan dunia sehingga diperlukan adanya kolaborasi dan inovasi global dalam mengatasi berbagai tantangan. Tindakan kolektif yang inklusif antara negara maju dan berkembang menjadi unsur penting dalam mengubah saran teknis dan kebijakan yang kompleks menjadi tindakan konkret dan berdampak. Di samping itu, inovasi yang sistematis serta dilandasi evidensi yang memadai diperlukan guna mendorong produktivitas negara serta menjadi referensi dalam menentukan solusi berbagai tantangan global. Pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi kebijakan serta memperkuat kerjasama internasional melalui berbagai forum mancanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speak secara virtual dalam Global Trade in Service Summit China International Fair for Trade in Service 2022 yang diselenggarakan di Beijing Rabu 31 Agustus mengatakan yakin kerjasama dan inovasi dalam kebijakan ekonomi global termasuk di bidang perdagangan jasa dapat berperan penting dalam menjawab permasalahan dunia. Sedaralun, raksasa energi Rusia Gazprom menangguhkan pengiriman gas ke Jerman untuk pemeliharaan pada pipa utama pada Rabu 31 Agustus 2022. Tindakan terbaru dari serangkaian penghentian pasokan yang telah memicu krisis energi di Eropa. Gazprom mengatakan pasokan melalui Nord Stream 1 benar-benar dihentikan. Langkah itu dilakukan ketika negara-negara Eropa menghadapi kenaikan harga energi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari dan kemudian dibalas Kremlin dengan membatasi pengiriman gasnya ke wilayah tersebut. Kepala Badan Jaringan Federal Jerman Klaus Müller menyebutkan sebagai keputusan yang secara teknis tidak dapat dipahami. Ia memperingatkan bahwa itu mungkin hanya dalih oleh Moskwa untuk menggunakan pasokan energi sebagai ancaman. Menteri Energi dijadwalkan mengadakan pembicaraan luar biasa minggu depan. Ditanya apakah pasokan gas akan dilanjutkan setelah pekerjaan 3 hari selesai pada Sabtu 3 September 2022, juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan ada jaminan bahwa selain masalah teknis yang disebabkan oleh sanksi, tidak ada yang mengganggu pasokan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini, Kamis 1 September 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedaralun, wassalam. We'll be right back.